Satu lagu aja buat Monata. Monggo. Yang penting kita joget. Sepakat. Sepakat. Ho. Lagu ini biasanya dinyanyikan oleh Subro di Indosiar. Kini dicoba oleh Sodik Subro. Bersama Monata. Bye. So rondo.